seperti kau buat aku jatuh cinta dan jatuh cinta pada dirimu. Kau seperti bintang menerangi setiap langkahku. Kau seperti bintang dirimu yang kini menjadi pilihanku. Dan kini hanyalah nafasmu yang jadi nafasku. Kau buat aku jatuh cinta dan jatuh cinta pada dirimu. Kau seperti bintang setiap langkah. Kau seperti bintang dirimu yang kini menjadi.